الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وَكُلَّ بِئَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ عَشَرَ مُسْلِمِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فِي كِتَابِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي سُورَةِ كِتَابِ التَّوْحِيدِ يَنْزِلُ بَيْتُ أَلِفَةَ أَبِي الشَّيْخِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُلَيْمَانَ الْقَرْعَاوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ مُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 56. Qala wa may yaqnut min rahmati rabbihi illa dhalal. Dan barang siapa yang berputus asa dari rahmat Allah, dari rahmat Rabbnya Allah SWT, dan tidaklah seseorang berputus asa dari rahmat Rabbnya yaitu Allah SWT, kecuali orang-orang yang dalun, bahkan orang dari kisah orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Qala syarih rahimahullah ta'ala, keterangan di dalam ayat tersebut, lamma kanat rahmatullahi subhanahu wa ta'ala tasya'u kulu syai'in wa kana al-anbiya' a'lamun nas bi rahmatillahi wa karamihi. Di mana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah rahmat yang sangat luas, mencakup segala sesuatu, dan para anbiya, para nabi-nabi adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kedermawan Allah subhanahu wa ta'ala wa karamihi. Bayyana Ibrahim alaihissalam annahu lam yastaghrib maji al-walid an kibari sinnihi wa sinni zawjatihi ya'san min rahmatillah wa fadlihi. di mana Allah SWT menerangkan tentang keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah lanjut usia dalam keadaan beliau menunggu-nunggu akan datangnya anak, yaitu belum dikaruni anak. Padahal beliau telah lanjut usia. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui tentang keadaan zaujah atau istri beliau. Wa mur'ati ya'ati. Yaitu seorang yang manjur. Namun beliau alaihissalatu wassalam tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT dan keutamaan Allah SWT. Wa innama qala hadha mustabhidan naji al-waladi fil adati ma'a kibari sinihi wa sini zawjatihi. Dan hanyalah Nabi Ibrahim mengatakan itu tatkala beliau kedatangan tamu, para malaikat yang mengabarkan bahwasanya beliau akan dikaruni anak. Dalam keadaan beliau telah lanjut usia dan istri beliau orang yang mandir. Sehingga tatkala datang kabar gembira dari para malaikat, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyambut gembira, karena semuanya adalah kekuasaan Allah SWT yang pada dasarnya atau kebiasaan orang-orang yang telah lanjut usia tentunya lebih sedikit secara perhitungan untuk bisa mendapatkan anak, terlebih-lebih juga kedua pasangan telah lanjut usia atau bahkan salah satunya mandul. Summa akbar alaihi salam anahu la yai'as min rahmatillah illa ladina akhtau zadat al-haqi wa tariq as-sawab. Kemudian Nabi Ibrahim menegaskan bahwasanya beliau tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT. Dan hanyalah orang-orang yang berputus asa adalah orang-orang yang salah menyimpan dari kebenaran dan dari jalan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sehingga di jalan keterangan ini manusia untuk berusaha tatkala dirinya mengetahui akan tanda-tanda secara adat, secara kebiasaan akan tertutup dari satu sisi kenikmatan, maka bisa bagi dirinya untuk berusaha bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tetap terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan anak, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan walaupun usianya telah lanjut. Tentunya ada usaha-usaha yang dibolehkan di dalam syariat tatkala seseorang memang tidak mempunyai anak. Maka dia bisa mengangkat anak orang lain. Dari keluarga yang tidak mampu misalnya. Sehingga dirinya bisa membuka peluang mendapatkan lahan kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Dirinya bisa mencurahkan hartanya, pendidikannya kepada anak tersebut, yang akhirnya juga akan menjadi modal bagi dirinya untuk mengumpulkan amal soleh di akhiratnya. Kala syarih rahimahullah ta'ala al-fawaid faedah-faedah yang bisa diambil dalam ayat tersebut. Halul yang pertama, tahrimul qunut min rahmatillah, haramnya berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Asalnya yang kedua, isbatu sifatir rahmatillahi ta'ala ala wajhi alifur bi jalali. Yang kedua, ditetapkannya adanya sifat rahmat bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungannya. Asalisan al-kunutu min rahmatillah min alamatu jahri wa dhalal, berputus asa dari rahmat Allah ini termasuk dari tanda-tanda kejahilan, kebodohan, dan tanda-tanda dari menyimpangnya seseorang dari jalan kebenaran. seseorang tentunya telah diberikan karunia oleh Allah SWT dengan akalnya, dengan panca inderanya, yang tidak dimiliki oleh hewan, sehingga lebih pantas untuk bisa berusaha dan tidak berputus asa untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa berusaha dengan panca inderanya, dengan akalnya, untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dunianya. Adapun kebutuhan yang lebih utama adalah kebutuhan dirinya nanti tatkala di akhiratnya, yaitu dengan mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan kehidupannya di akhiratnya. Berusaha dengan menuntut ilmu agama, dengan belajar mengkaji agama, karena tidaklah seseorang bisa beragama dengan baik, dengan benar, kecuali dengan belajar. Dan tidaklah dia bisa baik dan benar belajarnya, ilmunya dengan benar, kecuali dengan belajar dengan orang-orang yang meniti di atas sunnah, sunnah di jamaah. Karena mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu yang diturunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sehingga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas ini bisa dicari dengan usaha, dengan berdoa, dengan usaha-usaha manusia untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munasabah ayat ini bab kesunahan terhadap bab haisudara dari ayat al-karimah at-tahrimul qunuti min rahmatillah, di mana ayat yang mulia ini menunjukkan atas haramnya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggunakan akalnya, maka dia akan mencari rahmat Allah SWT yang mulia, yang besar. Yaitu dengan jalan apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya khairukum man ta'alam al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT akan menunjukkan kepada seseorang yang tak kala dia mau menjalaninya, maka akan mendapatkan rahmat Allah SWT yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat, sebagai orang-orang yang selalu belajar tentang Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya. Man yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa yang Allah SWT kehendaki dirinya menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang mendapatkan kebaikan, maka Allah SWT pahamkan dia di dalam agama. Orang-orang yang memahami Islam dengan benar, memahami syariat Islam dengan benar, tentunya dengan berusaha belajar, agar apa, mendapatkan rahmat Allah SWT yang sangat besar. Tatkala seseorang mendapatkan dari Allah SWT kepahaman agama, paham dengan benar, kalau lebih-lebih juga diberikan rahmat, taufik, bisa menerapkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul ayat ila tauhid, kerana tauhid sudalatul ayatul kalimah ala tahrif. Di mana ayat yang mulia ini menunjukkan atas haramnya berputus asa dari rahmat Allah. Di anna dzalika tanqisu li karamati karamillah al-mutlaq wa dzalika munafin li kamali tauhid. Karena dengan berputus asa dari rahmat Allah SWT, ini sebagai bentuk kurang mengurangi memuliakan dirinya kepada Allah SWT. Sedangkan Allah SWT tidak berkurang kemuliaannya tatkala manusia memuliakan atau tidak. Dan orang yang berputus asa dari nikmat Allah SWT, ini menunjukkan ketidakadanya kesempurnaan tauhid. Dan mencari rahmat Allah SWT tentunya tidak ada batasan waktu, tidak ada kata terlambat. Selama masih dia diberikan umur, maka carilah rahmat Allah SWT dengan belajar. Para salaf kita tidak mengenal umur, walaupun sudah tua, walaupun mengenal Islam sudah berumur, mereka semangat, tidak terputus asa untuk belajar agama, belajar syariat. Dan usaha seseorang tentunya akan membuahkan hasil. Seberapa besar atau kecilnya usaha dia, semakin besar usahanya maka akan mendapatkan besar. Sungguh-sungguhan maka akan mendapatkan hasil. Abbas radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir wa qala asyirku billah wal ya'su min rahilan wal amnu min makrilan. Jadi sahabat Abbas radhiyallahu anhu ma dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Apa saja dosa-dosa besar itu? Maka dia sallallahu alaihi wasallam jawab, asyirku billah, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dan makhluknya. Inilah sebesar-besar dosa besar. Kemudian selanjutnya, wal ya'su min rahilah, berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'amnu min makrilah, yang ketiga, dan merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang dimaksud dengan dosa-dosa besar adalah setiap dosa yang akan mengakibatkan pelakunya mendapatkan hukuman di dunia dan akan mendapatkan ancaman nanti di akhiratnya. Dosa-dosa besar. Kesyirikan mendapatkan ancaman nanti di akhiratnya. Dan sebagian para ulama menambahkan bahwa dan mendapatkan laknat para pelakunya. Seperti Allah SWT akan melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Sedangkan kesyirikan adalah segala bentuk ibadah kepada Allah SWT dan juga untuk selain Allah SWT. Atau memalingkan dari jenis-jenis ibadah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ragamnya sangat banyak. tercampur antara beribadah kepada Allah sementara juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari dia sholat lima waktu misalnya puasa Ramadan, namun di hari yang lain dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memberikan sesaji kepada penunggu laut, penunggu gunung, penunggu desa. Ini juga bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga tercampur antara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya ibadahnya rusak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelakunya akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berputus asa dari rahmat Allah SWT adalah orang berputus asa dari harapan kepada Allah SWT. Dari apa-apa yang dia cita-citakan dan dia butuhkan, sehingga seseorang yang ingin bisa mengetahui tentang Islam, tentang syariat, dibuka lebar-lebar sarana untuk bisa ditempuh. Lebih-lebih jangan sekarang dengan mudah, tinggal orang itu punya kemauan atau tidak. Sedangkan merasa aman dari makar Allah SWT itu seseorang yang berada di atas kemaksiatan, namun dibiarkan oleh Allah SWT diberikan kenikmatan-kenikmatan sehingga dirinya menyangka bahwasanya kenikmatan-kenikmatan tersebut sebagai bentuk rahmat dari Allah SWT, persetujuan dari Allah SWT bahwasanya dirinya berada di atas jalan yang benar, sehingga dirinya tidak merasa bahwasanya dirinya sedang berada di jalan kemaksiatan karena tertutupi dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Sehingga pada akhirnya dia tidak takut dengan azab Allah, tidak takut dengan murka Allah, tidak takut dengan insya Allah, tidak takut dengan ancaman-ancaman Allah SWT yang akhirnya membawa dirinya ke dalam kebinasaan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah SWT. Tatkala seseorang berada di atas kemaksiatan, maka adalah dia risau hatinya, bahwasanya dia sedang berjalan di atas kebatilan, sehingga tidak tertutupi dengan kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan. Allah Ta'ala sallallahu alaihi wa sallam.